Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya kemana ku kan pergi. Usah kau pinta ku kembali lagi. Usah kau harap ku bersabar hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring, hancur sudah harapan. Tamatkan saja cerita yang sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Pandai di kau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir yang merah. Ku bayar tunai dengan asmara, kiranya bisa racun di lalang. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya yang